Se ukuto westa liwati, se wati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni. Lungamu neng endi, pirang taun anggonku golahi, seprene turung bisa nemoni. Wes tak coba ngelalekake jenengmu saka atiku, setenane aku ora ngapusi, isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lila aku nila, ya mung siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu. Senajan sak kedeping mata, tanggo tombo kangen jroning dada. Wes tak coba ngelalekake jenengmu saka atiku, setenane aku ora ngapusi, isih tresno sliramu. Umpamane kowe wis mulya, lila aku lila, ya mung siji dadi panyuwunku, aku pengen ketemu. Senajan waktu mong sedelo, tanggo tombo kangen jroning dada. Senajan sak kedeping mata, tanggo tombo kangen jroning dada.